Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal mustami'ul kiram wal musyahidul ahibba, para pendengar maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, yaitu pengajaran bahasa Arab. Alhamdulillah, kita sudah penghujung daripada pelajaran yang ke-15 ad-dars al-khamisa asyar. Hanya tinggal satu nomor lagi, yaitu latihan. Dan malam ini insyaallah kita masuk kepada ad-dars jadid, yaitu pelajaran yang baru, yaitu ad-dars sadisa asyarah, pelajaran yang ke-16 dari kitab al-lughah durusul lughah al-arabiyah li ghayna taqina biha, yaitu jilid yang ketiga yang dikeluarkan Jamiah Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Taib, kita langsung saja Ustaz Hasan ya, untuk merampungkan latihan yang ke pelajaran ada pada pelajaran yang ada ke-15, yaitu latihan yang ketiga, yaitu permintaan adalah mendatangkan jamak bagi isim-isim yang berikut ini. Kalau tidak salah sampai situ ya. Ya, latihan kedua selesai ya. Iya. Baik, fadhil Ustaz. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, langsung kita berikan kesempatan secara langsung kepada pendengar dan pemirsa sekalian. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Ya, kami lagi kembali di 0218236543. Baik, untuk ikhwan maupun untuk akhwat, silakan kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Halo. Baik, silakan, sudah masuk. Ya, kami lagi kembali di 0218236543 bagi Anda yang ingin mencoba untuk berinteraktif bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghayri natiqina biha, jilid yang ketiga. Dan kita masuk ke latihan-latihan terakhir di pelajaran ke-15. Ya, silakan. Kami juga akan tampilkan soal yang ada di kitab ini di layar televisi Anda. Kita terima penelpon yang pertama. Halo. Silakan. Baik, kira masmu. Taib. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana? Baik, halo. Dengan Surya. Ya, Akh Surya, silakan. Silakan, Ustaz. Ya. Ahlan wa sahlan ya, Akh Surya. Baik, ma'akal kitab? Nah, ma'akal kitab. Baik, ikhra ini. Tamrin salis. Hati jam'al asma'al atiyata. Limadha asma'al? Hati jam'al asma'il atiyati. Naam, al asma'il atiyati. Kenapa al asma'i? Mudhaf ilaih. Mudhaf ahsant. Naam. Taib. Laihatun. Laihatun, naam. Lawaihu. Lawaihu. Bertanwin atau bin tanwin? Lawaihu. Tidak bertanwin. Taib, limadha? Bismillahirrahmanirrahim. Sahih. Sahih. Mamnu nasarfi. Mafa'il. Naam, sighah muntahal jumu'. Baik. Apa maknanya la'iha? Jamaknya lawa'ih. Daftar atau tabel. Misalnya lawa'ihul ma'had. Lawa'ihul ma'had, nizam, peraturan-peraturan ya. Iya. Naam, Ustaz. Peraturan-peraturan lawa'ihul ma'had ay nizamul ma'had, anzimatul ma'had. Peraturannya. Iya. Taib, thumma udhrun. Udhrun, naam. A'zarun. A'zarun, sahih. Maknahu? Alasan. Alasan. Mada? Alasan atau udhrun. Udhur, sudah bahas saya, sudah bahas, sudah menjadi masuk ke bahasa Indonesia saja. Udhur ini. Ya, udhur. Ya, alasan, sebab, ya, udhur. Ya. Sudah jadi bahasa kita. Udzur. Taib. Jaizatun. Thumma jaizatun. Jamuha? Jawaizu. Jawaizu. Yaitu? Hadiah. Hadiah, sahih. Naam. Silahun. Naam. Aslihatun. Naam, aslihatun. Nah. senjata. Naam, sahih. Amirun. Amirun. Umara'u. Halo, ghair wadih. Umara'u. Naam, umara'u. Naam, amirun, umara'u. Ya. Artinya kepala, Ustaz. Iya, pemimpin ya. Sudah jadi, sudah masuk ke bahasa kita. Amir, sudah jadi bahasa Indonesia. Amir, yaitu pemimpin. Taib. Thumma. Dawa'un. Naam. Adwiyatun. Adwiyatun. Obat. Obat. Taib, itulah ini apa? Ini semuanya adalah jamak taksir. Jamak taksir, maka saya katakan pada beberapa pertemuan selanjutnya yang lalu adalah silakan kembali ke mu'jam. Kembali ke mu'jam. Apa saja kata atau mufradat, mufradat yang kita ingin mengetahui jamaknya, maka kembali ke mu'jam ya. Taib, kita cukupkan sampai situ. Kita masuk kepada pelajaran yang ke-16. Silakan baca. Nah. Ad-darsus sadisa asyar. Naam. Musabah Al-Qur'anil Karimi wa tajwidihi. Abdus Salam. Ashkuruka ya doktoru. Jazakallahu khairan. Naam. Al-Mudarisu ya Marwanu wa zih hadhin nusakho malak tolabati. Ma'adha kitabu dhakhmu radhi mangka ya doktoru. Al-Mudarisu. Hada mu'jamun jami'iyun. Innahu dhu fawaida muta'abidatin. Innahu yati bisharhin wafin bil kalimati filatin muktifatin. Naam. Sa'ilan nahwiyata. Wa kadalika yahwi. Hada, sawt hada. Lahza sebentar, suaranya ini kurang jelas. Wa kadalika. Baik, istamir. Wa kadzalika yahwi. Wa kadzalika yahwi suwaron mulawwanatan litawdihi ma'ani ba'dil kalimati. Naam. Ahmad. Ada feedback, cukup monitor via telepon. Syukran, silakan. Tafadhal. Ikam mujalladin huwa. Fi mujalladaini dhakhmaini. Man muallifuhu allafahu jama'atun min ulama'il lughati. Naam. Nuqtah-nuqtah. Nuqat, laysa nuqtah-nuqtah. Iya. Jadi kasih bentuk jamak, nuqat. Oh, nuqtah gitu. Kalau nuqtah nanti antum capek sendiri nanti. Kalau nuqtahnya 1000 gimana? Titiknya 1000? Jadi cukup dekat dengan nukat, ya. Mau berapapun titiknya, mau 1 million, 1 juta, itu sudah cukup dengan kata nukat, titik-titik. Maksud, ya. Nukat. Ya, nukat. Ya. Nukat. Ahadro Hamidun, Hamid. Ha anada ya ustadu. Naam. Amudarisu. Kasuro giyabuka hadil ayyama ya Hamidu. Hamidun. Ja'abi ilal madinati munawwaratil usbu'al madiya. Naam. Fa kuntu mashghulan bi istiqbalihi wa khidmatihi wa tawdi'ihi. Al mudarrisu mahma yakunis sababu faqad fatatta durusun muhimmatun. Abdus Salami. Anushaggilul mukayyifa ya doktoru faqad istaddatil hararatu. Al-mudarisu la mani'a yusallimul muraqibu wa yadkhulu. Al-muraqibu ba'da tahiyyati man arada an yashtarika fi mukhayyamis syababi falyusajjil ismuhu fi maktabi. Yusallimul muraqibu wa a'id falyusajjil. Naam Ustaz. A'id falyusajjil falyusajjil ismuhu fi maktabi. Falyusajjil ismuhu au ismahu. Falyusajjil ismahu fi maktabi. Limadha ismahu? Maf'ulun bih. Ahsan, naam. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Linasma'il haditha syarifal mustajjala 'ala ala syariti syarit oh ya ala syariti naam yusagil musajjala ya Ibrahimu la tukallim zamilaka wa anta tasma intahal hadithu linasmahu maratan ukhra yuwaqiful musajjila ikra hadzal haditha ya usamatu ya ahsan barakallahu yakfik na'am fik barakallahu jazakumullahu khairan wa barakallahu fik wa iyyakum wa alaikumussalam assalamu rahmatullahi wa barakatuh ahsan qira'ah mumtazah masyaallah jazakumullahu khairan pada Surya di Kelapa Nunggal barakallahu fik. Dan kemudian kita berikan kesempatan kembali, alhamdulillah kita memasuki pelajaran baru, pelajaran ke-16 ya, pelajaran ke-16 di jilid yang ketiga. Dan silakan Anda bisa membuka di halaman 132-133 terkait dengan hewan yang terdapat dalam bab ini. Kita angkat kembali di belakang Akhi Surya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah di Solo. Assalamualaikum. Nah, masya Allah. Naam tafadhali ya Ummu Abdillah. Wasili Usamatu. Belum kelihatan Ustaz. Naam, an Abi Hurairah. Ma'akil kitab? Kitabnya kada-ada. Oh, naam, taib. Taib. Naam, ikra'i Usama. Usama. Usama tu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qabalan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasana bin Aliyin radhiyallahu anhuma wa'indahu akra'u bin Khabisin akra'u innali asyaratu minnal innali asyarah innali asyarota asyarotan naam minnal waladi maqabaltu minhum naam ahadan naam sana zoro ilahi rasulullahi rasulullahi wa'alaikumsalam baqala man la yarham la yurham naam mutafakun alaih amudarrisu asanta madza fa'inta min hadzal hadithi ya usamatu istamiri usamatu fahimtu minhu an takobila an takobila kaif hadza an idza kana an la bud an yakuna ba'daha fi'il تقبل هذا فعل أو اسم تقبل هذا اسم أو فعل أن تقبل أنا أسأل أولا تقبل هذا اسم أو فعل فعل فعل أي فعل تقبل فعل ماضي في الماضي هنا توجد بعد باء ياء تقبيل تقبل أول ها antak bila master mu'awal antak bila la takbil yujad la yumkin hadha fi'il huna ba'da ba' ya ada ya di situ bukan takbil takbil oh ayat oh itu ya bukan iya ba'da ba' ya takbil oh antak bila nah saya tanya takbil itu apa isim atau huruf apa fi'il fi'il Ustaz kok ada ya nya timbangannya apa itu? Yafilu, yafila. Kok ada ianya? Ya. Antak bila. Isim fa'il. Isim fa'il. Antak bila. Ada ya di situ setelah batak bil. Bil. Enggak mungkin dia fi'il itu. Qabila yakbalu. Kalau akbala yukbilu. Timbangnya mana? Aqbala yuqbilu. Aqbala yuqbilu. Kalau qabila yaqbalu. Itu takbil. Yaqbalu takbalu, ini takbil. Itu masdar daripada qabbala yuqabbilu takbil itu masdar. Masdar. Iya, itu isim bukan fiil. Masdar. Nah, kalau dia isim berarti apa bacaan itu? A? An takbil. Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin an karena itu masdar bukan fiil. Apa bacaan itu? Inna. Anna. Anna. Iya. Karena takbil itu isim. Kalau isim berarti belakangnya bukan an tapi anna. Anna. Iya, ya, kalau an itu masuk pada fiil mudhari. Ini masdar. Isim berarti sebelumnya adalah bukan an tapi anna. Karena anna masuk pada isim. Nah ini, walau memang ini sengaja tidak kasih harakat ini untuk melatih ya, untuk melatih sejauh mana kemampuan penguasaan kaedah-kaedah yang sudah dipelajari. Ya, makanya kaedah yang lama itu harus diingat kembali, karena makin lama makin jauh. Ya, nanti kalau enggak diulang makin lupa. Apalagi kalau ditanya lagi, kenapa dibaca hamzanya maftuha, kenapa enggak kasrah? Nah ini kan sudah dipelajari di jilid yang kedua. Tidak digagal kola. Nah itu dia, karena sebelumnya adalah fiil yang bukan kola. Kola. Ya, dia menempati sebagai apa, maf'ul ini. Ya, masdar muawwal anna wasmiya wa khabariha sebagai maf'ul. Kan fahima kan? Fahim itu insyaAllah. Iya, makanya anna. Nah ya, terus. Fahim tu minhu. Fahim tu minhu. Anna takobila atfali amrun hasanun. Iya. Anna hu yadulu ala syafaqoti berrohmati. Iya. Amgarisu. Santa ya ahmadu. Ma makna qawla. Kenapa qawla? Qawl. Ma makna qawla. Maulun, maulun bisa. Mana fiilnya? Mama ana kaulu muta. Itu bacaannya apa lam itu? La, lu atau li? Lu, mama ana kaulu. Kenapa kauli? Muka bisa ini. Kenapa kauli? Khobar. Ada khabar majrur. Kemudian mana mubtada'nya? Maf'ulun bisa. Kalau maf'ul berarti qaula. Muhaddisina. Kalau dia qaula maf'ul bi, mana fi'ilnya? Ya? Itu kan idhafah. Iya, idhafah. Makna itu kan sebagai mudhaf. Dari makna ya. Makanya makna itu enggak ada alif lamnya. Jadi ciri yang paling kentara sekali adalah kalau dia idhafah, penggabungan dua suku kata, itu kata pertama tidak ada alif lam. Makna ada alif lam enggak? Kan enggak ada kan? Enggak ada. Bukan al-makna. Nah, ini menunjukkan bahwa kata makna itu digabung kepada kata qauli. Qaul berarti dia harus majrur. Makna qauli. Kenapa qauli? Dia mudhafun ilaih. Dari makna. Iya. Kemudian kata qaul itu kok enggak ada alif lamnya? Kok enggak ma'nal qauli? Al ma'nal qauli al qauli. Karena kata qaul diidhafakan kepada al muhaddisin. Atau kepada apa? Al muhaddisina. Makanya kata kaulnya tidak ada alif lam karena dia menjadi mudhaf. Pertama menjadi mudhaf ilaih, kemudian kedua kalinya menjadi mudhaf. Ya. Jadi cirinya jelas sekali kalau masalah idhafah itu. Jadi ma makna qaulil muhaddisina? Ya. Mafhum? Ya, insyaallah paham itu. Ya, nanti insyaallah kita akan tanya nanti semua kata ini yang sudah dipelajari kedudukan i'rabnya insyaallah. Ini baru sekedar baca ya. Baik. Terus makna qaulul muhaddisina. Naam. Inna hadza hadisun mutafaqun alaihi. Naam. Tahmadu maknahu anna hadza hadisa rawahu al-muhaddisani. Fi alif lam, ada alif lamnya, baca di wasal langsung. Alif lam qamariyah. Rawahul, rawahul. Jalilani. Rawahul muhaddisani jalilani imamu Bukhari. Naam. Imamu Muslimun. Naam. Rahimahumallah. Fi sahihaihima. Al-Mutari. Fi sahihaihima. Fi sahihaihima. Ima. Ima. Al-Mutarisu Ahsanta. Muhammadun. Ya guru, anak hati suahin bil Islami. Bil Islami. Iya. Tidak kelihatan. Tidak oh, enggak kelihatan. Iya. Anak hati suahin bil Islami. Arju antual limani. Antual. Antual limani. Kaifa asalli ala. Kaifa. Kaifa u. U. Fa usalli ala mayiti. Naam. Al-mudarisu bikulli sururin. Tukabbiru. Iya. Taqra'u surat al-fatihati. Iya. Tuma tukabbiru wa tusalli. Tukabbiru. Bukan tukabbira. Ma'atufala tukabbiru al-awwal. Tuma tukabbiru wa tusalli ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tsumma tukabbiru wa tad'u lil mayyiti. Tsumma tukabbiru wa tusallimu. Jaya Allahu khairan ya dukturu. Usamatu ya dukturu fi ayyi suratin qawlihi. Ta'ala. Ta'ala. Babarisa Sulaimanu Dawuda. Iya. Babarisa Sulaimanu Dawuda. Al-Mudarisu iya ayatus sadisata asyota min suratin namri. Naam. Sama tu ya dukturu arju antaktuba li asma'at ta'bi mu'alafati syaihil islami islami ini Tamiyati, Tamiyata. Taimiyata, naam. Al-Mudarisu. Al-Mudarisu. Belum, anu. Iya. Insya'allahu. Insya'allahu. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu, ya ikhwanu. Qadhana waktu sholati zuhri. Iya. Walamma. Yu'adzin yu'adzan. Naam. Yabdu anna mu'adzina ghairu mawjudin. Naam, mawjudin. Falyakhruj. Iya, baru sukun lam jimnya. Falyakhruj. Falyakhruj aliyu ila musalla. Naam. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan ya Muhammadillah di Solo. Dan bacaan takrahnya bagus masyaallah. Karena mungkin agak jauh barangkali ya. Maka ada baiknya harus ada buku ya. Sahih. Ya, ada buku dibeli, mungkin bisa dipesan juga di sini ya. Sebab kalau lihat dari depan dekat itu mudah. Kalau lihat dari layar kadang-kadang enggak terlihat, kurang jelas ya. Iya, nah. Baik. Baik, semoga Allah mudahkan kepada Mu'abdillah untuk bisa untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang lengkap tentunya dan sangat membantu dalam pembelajaran ilmu bahasa Arab. Selain juga kamus dan mu'jam yang memang satu hal yang patut diperlukan. Syarat mutlak itu bagi orang belajar bahasa Arab. Baik, insyaallah. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Umu Abdillah di 0218236543. Ya, masih terkait dengan hiwar di pelajaran ke-16. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Umu Fatimah. Assalamualaikum. Baik, masyaallah. Barakallahu fikum. Wa barakallah. Naam, tafadhali ya Umu Fatimah. Diulang lagi, Ustaz. Naam, min al-awwal. Adar sesadisa asyara Al-Mudar Asyara Asyara Nah. Al-Mudar Sayyakul Ya Abdul Salami Uhanni'uka Bifawzika Fi musabakati Hifdil Quranil Karimi Watajwilihi Abdul Salami Yaqul Ashkuruka Ya Doktoru Jazakallahu Khairan Al-Mudar Sayyakul Ya Marwanu Wazi' hadhi Hadhi Nusakha Ala Talabati عبد السلام يقول ما هذا الكتاب الضخم الذي معك يا دكتور المدرس يقول هذا معجم جامعي إنه ذو فوائد متعددة إنه يأتي بشرح وافي للكلمات مع أمثلة كثيرة ويذكر المسائل النحوية وكذلك يحوي سوارا ملونة للتوضيح معاني بعض الكلمات أحمد يقول فيك مجلد هو المدرس يقول في مجلدين ضخمين إبراهيم يقول من مؤلفه المدرس يقول ألفه جماعة من علماء اللغة لقد أحضر حامد يقول ها أنا ذا يا أستاذ المدرس يقول كثر غيبك هذه الأيام يا حامد حامد يقول جاء أبي إلى المدينة المنورة الأسبوع الماضي فكنت مشغولا باستقباله وخدمته وتوديعه المدرس يقول مهما يكون السبب فقد فاتتك درس وفقد فاتتك وقد فاتتك درس وقد فاتتك دروس مهمة نعم عبد السلام يقول نشغل المكيف يا دكتور ما شاء الله وتسمعني انت فاني ما شاء الله ما شاء الله هناك قراءه ممتازه يعني نعم ومو فاطمه mohon maaf kalau sambungan teleponnya terputus silakan mungkin bisa menghubungi kembali di telepon yang sama 0218236543 untuk melanjutkan sisa bacaan yang ada dan juga bagi pendengar yang lain silakan baik pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja di 0218236543 pelajaran ke-16 untuk jilid yang ketiga. Kita terima kembali telepon yang selanjutnya. Halo, silakan, masih sesi qiraah sebelum kita terjemahkan ya, kita masih memberikan kesempatan bagi pendengar untuk membaca nas-nas yang terdapat dalam hiwar di pelajaran ke-16. Ya, silakan, dan bisa membuka di halaman 132 ya sampai selesai. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Baik, mohon maaf terputus kembali. Terdapat gangguan sinyal. Silakan kita berikan kesempatan di 0218236543. Dan kami ingatkan juga bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa sampaikan juga di layanan pesan singkat 0819896543. Dan kami harap terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab ya, baik yang sudah kita pelajari atau mungkin yang belum, secara singkat akan dijelaskan. Kita berikan kesempatan untuk sesi qiraah. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Umu, dengan siapa di mana? Dengan Inayah di Bekasi. Umu Inayah di Bekasi. Inam, tafadhali ya, ukhti Inayah. Min awal, Ustaz. Wasil, lanjutkan al-mudarris. Al-mudarrisu mahma yakunis sababu faqad fatatuka durusun muhimmatun. Nah. Anda bersalam. Anusyab bilil mukayyifa ya doktoru faqad ishtaddatil hararah al-mudarrisu la mani'ah. Nusallimul muraqabu wa yadakhulu. Muraqabu. Muraqib. Al-muraqibu. Al-muraqibu. Ba'dat tahiyyah. Man arada an yashtaraka fi muqayyam. Ishtaraka yashtariku. Yashtariku. Idhan. An yashtarika. Iya. Fi muqayyam syababi fal yusajjil ismuhu. Ah, kenapa mu? Fal yusajjil isma ma. Fal yusajjil ismahu fi maktabi. Naam. Yusallimul maraqib. Mu muraqib isim fa'il tu. Raqaba yuraqibu muraqabatan wa liqaban muraqibun. Muraqib. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Al-mudarrisu linasma'il haditha hakadha qira fi al-wasl inda al-wasl linasma'il haditha asy-syarifa al-musajjala 'ala asy-syariqi yusawwil al-musajjala ya ibrahimu la tukallim zamilaka wa anta tasma' intaha al-haditha linasma'ahu marratan ukhra yuwaqqiful musajjala. Musajjil bukan musajjala ya. Al-musajjil isim fa'il. Musajjil. Naam. Al-musajjila. Jilis saja. Ini mungkin belum tahu ya. Itu harakat di bawah tasydid atau syiddah itu fath apa kasrah ya. Walaupun harakatnya di atas huruf, tapi dia harakatnya di bawah syiddah itu kasrah. Maafkan saat salah baca. Oh iya. Nah, ini harus diperhatikan. Yuwaqiful musajjila. Iqra hadzal haditsu ya Usamatu. Iqra hadzal haditsu. Hadzal haditsu kenapa itu? Hadzal haditsa ya. Oh. Ya, nanti insyaallah akan ditanya nanti. Nanti pada sesi apa pembahas murajaah kaidah insyaallah. Iqra hadzal haditsa. Iqra' hadzal haditsa ya Usamatu. Naam. Usamatu 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa 'indahu al-Aqra' bin Habis fa qala al-Aqra' inna li 'asharatan min al-waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Fanazara ilaihi Rasulullah. Rasulullah. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man la yarham la yirham. Naam. Tafakun ilaihi. Mudarrisu ahsanta. Ada fahimta min hadzal hadits ya Usamatu. Fahim taminhu an taqbil. Fahim. Ta. Fahim. Limada fahimta? Hadha al-jawab. Fahim tu minhu. Naam. Taqbil al-atfa. Terputus-putus ya. Naam. Suaranya. Diulang kembali ukhti Inaya ya. Baik, alhamdulillah sudah lebih jelas sekarang suaranya, silakan. Oh, khalas Ustaz. Diulang kembali. Al-mudarrisu ahsanta Ya Ahmadu, ma ma'na qawlul muhaddisina innaha zahadisun muttafaqun alaih. Ahmadu, ma'nahu annaha dal haditha rawahul muhaddisanil jalilanil imamul Bukhari wal imamu muslimun. Inhumullah fi sahihayhima. Naam. Al-mudarrisu ahsanta. Muhammadun ya doktoru, ana hadithu ahdin bil islami. Arju an tu'allimani kaifa usalli alal mayiti. Naam. Al-mudarrisu bikulli sururin tukabbiru wa taqra'u surat al-fatihati. Thumma tukabbiru wa tusalli ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Thumma tukabbiru wa tada'u lil mayiti. Thumma tukabbiru wa tusallimu. Muhammadun jazakallahu khairan ya doktoru. Musamatu ya doktoru fi ayyi suratin qawluhu ta'ala wa warisa Sulaimanu Dawuda. Al-mudarrisu hiyal ayatu sadisata asyrata min suratin namli. Usamatu ya doktoru arju an taktubali asma'a ba'di mu'allafati syaikhil islami bani taymiyata. Al-mudarrisu insya'allahu ya ikhwanu qadahana waktu salati zuhri walamma yu'adzin yabdu annal mu'adzina wairu mawjudin fal yakhruj aliyun ilal musalla wal yu'adzin. Taib, ahsant. Naam, kira'ah jayirah, mumtazah ya. Barakallahu fiik. Wafiik, barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Pada waktunya ya di Bekasi, barakallahu fiik. Kirah mumtazah. Alhamdulillah sudah beberapa pendengar dan pemirsa yang sudah mencoba untuk membaca, masih kita berikan kesempatan. Silakan di 0218236543. Masih si kira Ustaz. Naam. Taib. Masih si kira. Silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung dalam pelajaran Bahasa Arab jilid ketiga, dan kita masuki pelajaran ke-16 di halaman 132, 133 sampai dengan selesai dari hiwar yang terdapat di bab ini. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umma. Silakan Umma. Fatimah. نعم. نعم. من الأول إذن. تفضل. تفضلي. Tadi sudah yang awal. Coba lanjutkan yang tadi. Yang tadi Ustaz. Iya, yang lanjutkan al-mudarrisu. Mahma yakuni sabab faqad fatat ka durusul muhimmatun. Naam. Abdussalam yaqul anashghilul mukayyifa ya doktor. Faqad shiddatil hararatu al-mudarrisu yaqul la mani'a. Yusallimu al-muraqibu wa yadkhulu. المراقب يقول بعد التحية من أراد أن يشترك في مخيم الشباب فليسجل اسمه في مكتب يسلم المراقب ويخرج. المدرس يقول لنسمع الحديث الشريف المسجل على الشريط يشغل المسجلة يا إبراهيم لا تكلم زميلك وأنت تسمع انتهى الحديث لتسمعه مرة أخرى يوقف المسجلة اقرأ هذا الحديث يا أسامة. أسامة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس. نعم. فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. نعم. متفق عليه. المدرس يقول أحسنت ماذا فهمت من هذا الحديث يا أسامة. نعم. أسامة يقول فهمت منه أن تقبيل الأطفال أمر حسن وأنه يدل على الشفقة والرحمة. المدرس يقول: أحسنت يا أحمد، ما معنى قول المحدثين إن هذا حديث متفق؟ قول المحدثين، قولي ما معنى قول المحدثين؟ قول المحدثين إن هذا حديث متفق عليه. أحمد يقول: معناه أن هذا الحديث رواه المحدثان الجليلان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله في صحيحيهما. المدرس يقول: أحسنت. محمد يقول: يا دكتور، أنا حديث عهد بالإسلام، أرجو أن تعلمني كيف أصلي على الميت. المدرس يقول: لكل سرور تكبر وتقرأ سورة الفاتحة، ثم تكبر وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتدعو للميت، ثم تكبر وتسلم. محمد يقول: جزاك الله خيرا يا دكتور. أسامة يقول: يا دكتور، في أي سورة قوله تعالى: وورث سليمان داود؟ المدرس يقول: هي الآية 13 من سورة النمل. أسامة يقول: يا دكتور، أرجو أن تكتب لي أسماء بعض مؤلفات يا دكتور، أرجو أن تكتب لي أسماء بعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. المدرس يقول: إن شاء الله. يا إخوان، قد حان وقت صلاة الظهر، ولما يؤذن يبدو أن المؤذن غير مؤذن، اسم فاعل، يبدو أن المؤذن غير موجود. فليخرج علي إلى المصلى وليأذن. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، قراءة جيد، ممتازة، جزاك الله خيرا يا أستاذ. السلام، بارك الله فيك، ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أم فاطمة، dan alhamdulillah terhubung kembali dan menyelesaikan qiraah yang sudah dimulai sampai selesai di pelajaran ke-16 ini. Baik. Barakallahu fiik. Nawasil. Nah, kita kasih dua orang lagi ya. Baik. Kita berikan kesempatan kembali untuk dua orang pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin mencoba membaca nas-nas yang terdapat dalam hiwar di pelajaran ke-16. Ya, silakan di halaman 132 kita simak kembali. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abdul Wahid. Naam Ustaz. Masyaallah. Ahlan. Ahlan bikum. Naam. Ahlan wa sahlan ya Abdul Wahid. Ahlan bikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam fiikum barakallahu. Tafadhal ya. Jarib Ustaz ya. Naam, jarib. Ad-darsu as-sadisa'ashara. Naam. Al-mudarris. Ya Abdus Salam, ya Abdus Salami. Naam. Afan, ini enggak kelihatan siapa ini. Oh, enggak kelihatan. Antum ada kitabnya atau ini? Ada kitab, Ustaz. Ada kitabnya. Agak buram. Ada buram. Iya. Lihat layar TV? Lah, Ustaz. Oh, lah. Ana. Baik. Ya, melalui radio ya. 6. Baik. Aham ya. Uhanni. Naam, uhanniu. Uhanniuka biqau bi apa ini? Fawz. Bifawzika fi musabaqati hifzil Qur'anil Karim wa tajwidi. Naam. Abdus Salam. Ashuruka ya doktor. Jazakallahu khairan. Al-mudarris. Ya Marwanu. Wazzi hadhihi nusakho ala talabati. Abdus Salam. Ma hadal kitabi tabizum. Kenapa kasrah? Afan. Ma hadal kitab az-zum. Kenapa fathah? Tinggal satu lagi itu dhamma. Tidak enggak apa-apa, nanti ditanya lagi selanjutnya. Ma hadal kitabu dhamma ya. Kitabu saya. Iya. Ma hadal kitabu az-zuhmu zuhmul ladzi ma'aka ya doktoru. Naam. Hadza mu'jamun. Hadza mu'jamun. Hadza mu'jamun jami'iyun. Naam. Innahu dzu fawaida. Dzu fawaida mutaaddidatin. Naam. Afwan Ustaz. Innahu ya'ti bisyarhin wafin lil kalimati ma'a amsilatin katsiratin. Naam. Wa yadkurul masailan nahwiyati. Ha? Nahwiyata. Nahwiyata. Wa kadzalika yahwi. Wa kadzalika yahwi suwaran mulawwanatan li tawdhihi ma'ani ba'dil kalimati. Iya. Ahmad, fi kam mujalladin huwa? Fi mujalladaini dhuhmaini. Ibrahim. Man mu'allafatun? Mu'allifu. Al-mudaris allafahu jama'atun min ulama'il lugat min ulama'il lugati. Iya. Ahadara Hamidun. Hamid. Ha anada ya ustadu. Kasro ghiabuka hadhihi al-ayyama ya Ahmad. Ya Hamid. Ya Hamid. Ya. Hamid ya. Ya. Ja'a bi ila al-madinati al-munawwarati al-usbu' al-madiyah. Naam. Fa kuntu mashghulan bi istiqbalihi. Wa khidmatihi wa tawdi'ihi. Naam. Al-mudarris, mahma yakunis sababu faqad fatatka durusun muhimmatun. Iya. Abdussalam. Anushaghilu mukayyifa ya doktor. Faqad istaddatil. Itu dia musta bersukun menunjukkan itu harakat aslinya. Kemudian tadi kasrah itu menunjukkan bahwa kalau di wasal baca kasrah. Kasrah. Iya. Faqad istaddatil hararah. Naam. La mania. Yusallimu muraqibu wa yadkhulu. Al-muraqib ba'da tahiyyah. Man arada an yastarika fi muhayyam al-shababi. Naam. Fal yusajjilus mahu fi maktabi. Apa ni sir? Iya. Yusallim muraqibu wa yahruj. Al-mudaris. Linasma'il hadis al-sharifa sharifal musajjala ala al-sharit. Yushaghilul musajjila. Ya Ibrahim, la tukallam La zami, tukallim. La tukallim zamilaka wa anta tasma. Intahal hadis. Intahal hadisa. Hadisu. Hadis intahal hadisu. Linasma'ahu. Linasma'ahu. Linasma'ahu marrotan ukhra. Yuwakiful musajjal. Musajjil. Musajjila. Iqra hadal hadisa ya Usama. Ahsanta barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu ustaz. Ya. Allah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abdul Wahid, barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, sekarang yang sangat panjang kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Pemirsa Roja TV ingin mencoba untuk membaca. Ya, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya, Om. Dengan siapa di mana? Ummu Fadil Jakarta, Ustaz. Ummu Fajri. Aina? Fadil. Hai, Mufadil. Ahlan. Nah. Silakan. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya Ummu Fadil. Pelan-pelan ya, Ustaz. Ya. Al-Mudarisu. La, Usama. Usamatu. نعم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل نبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن habisin. Naam. Faqala al-aqra'u innali 'asharatan minal waladi ma qabaltu minhum ahada. Naam. Fa nazara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala man la yarham la yurham. Mutafaqun alaihi. Ahsanta. Maza fahimta min hadzal hadits ya Usama? Usama. Fahimtu minhu anna taqbila al-aqfali amrun hasan. Naam. Wa annahu yadulu ala syafaqati wa rahmati. Al-mudarris Ahsanta ya Ahmad. Ma ma'na qawlil muhadithina inna hadha hadithun mutafaqun alaih. Ahmad ma'nahu anna hadhal haditha rawahul muhadithanil jalilanil imamul Bukhariyu wal imamul Muslim rahimahumallahu fi sahihaihima fi sahihaihima al-mudarrisu ahsanta Muhammad ya dukturu ana hadithu ahdin bil islami arju an tu'alimani kaifa usalli ala al-mayiti al-mudarris bi kulli sururin tukabiru wa taqrawu wa taqra'u surat al-fatihati summa tukabbiru wa tusalli ala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa tukabbiru wa tadu'u lil mayiti summa tukabbiru wa tusallimu summa tukabbiru wa tusallimu jazakallahu khairan ya dukturu ya dukturu fi ayyi surati qawlahu ta'ala fi suratin suratin fi ayyi suratin fi ayyi suratin qawluhu ta'ala qawluhu lu qawlu qawluhu naam fi ayyi suratin qawluhu ta'ala wa warisa sulaimanu dawuda naam al-mudarris hiya al-ayatu sadisata asyrata min suratin namli ya dukturu Arju an taktubali asma'a ba'di mu'allafati syaykhin al-islami bini Taimiyata al-mudarisu insya'allahu ya ikhwanu qad hana waqtu salati zuhri wa lamma yu'azzan yabda'u annal mu'adzin yabdu annal mu'adzina ghairu mawjudin. Naam. Fal yakhruj aliyun ilal musalla. Naam, ahsantum. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah ini qiraah. Naam. Masyaallah Jakarta. Nah, qiraah mumtazah nih, jayyidah. Naam, Ustaz. Nah, setelah kita baca, kita lanjutkan kepada pembahasan akidah, apa kaidah-kaidah yang sulit. Qaidah wal ya. Adapun terjemah itu di akhir. Terjemah di akhir. Iya. Ya. Kita lihat nanti ya kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari untuk memantapkan kembali agar tidak lupa. Ya. Baik, kita mulai kembali dalam pembahasan qawaid at-tarjamah dan kita akan awali dengan kaidah-kaidah terlebih dahulu, baru kemudian terjemahan dari nas-nas yang terdapat dalam bab ini dalam pelajaran ke-16. Dan tentunya kaidah-kaidah ini sebagian besarnya sudah dibahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Adapun yang belum, insyaAllah akan dibahas pada pelajaran ke-16 ini. Silakan di 021-823-6543 sebagai merojaah dan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang lalu dari kaidah-kaidah nahwu dan saraf. Kita mulai. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dimulai dalam qiraah oleh Ahsuriyah dan kaidah juga dimulai dengan Ahsuriyah. Silakan. Fadl Ustaz. Naam, tafadl iqra awalan. Ad-darsus sadisa asyara. Hal hadhi jumlah am lesat jumlah? Hadhi jumlah, Ustaz. Jumlah, ay jumlah? Jumlah ismiyah. Kerana antum sudah baca ad-darsu ya? Nah. Iya. Kalau baca ad-darsa, boleh ad-darsa? Berarti itu apa, jumlah fi'liyah? Iya, betul. Kalau ad-darsa jumlah fi'liyah, tapi ad-darsu jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah ismiyah, ad-darsu mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Mana mubtada, mana khabar? Mubtadanya di itu ya, di apa? Mahdzuf. Takdirnya? Hadza. Tay ahsan. Hadza ad-dars. Khabarnya? Ad-dars. Kemudian as-sadisa asyara jadi apa itu? Sadisa Naat bukan Ustaz ya? Naat. Kok baris fathah sinnya? Oh iya. Lari Ustaz. Kalau naat itu harus ikut manut. Kalau manutnya marfu, naatnya marfu, ya kan? Iya Ustaz. Nah ini asadisa kok fathah di situ? Adat murakab ya? Ini adat apa? Adat murakab. Murakab. Wahuwa mabni. Ya kan, adat murakab itu mabni. Adat murakab adalah maksudnya adat belasan ya. Adat belasan 11, 12 sampai 19 itu adat murakab. Itu mabni. Kecuali dia apa? Yang 12 ya, yang 12 juzuk pertamanya mu'rab. Atsani apa? Yang isna. Ya. Kenapa? Isna ya. Iya. Yang 12 ya. Iya betul. Nah itu apa? Asyar. Naam. Ahad ya Ustaz, isna asyar. Isna asyara ya. Isna asyara. Isna asyara. Nah itu dia apa? Mu'rab. Itu dia mu'rab. Juzuk pertamanya. Tapi itu bilangan biasa. Tapi kalau bilangan apa? Bilangan tertibi. Ini bilangan tertibi. Semuanya mabdi. Semuanya mabni. Al-hadiyah asyara, al-thaniyah asyara. Jadi semuanya mabni. Tapi kalau dia bukan bilangan tertibi, bukan bilang tingkatan, bilangan biasa, 11-12, nah itu apa? Ya untuk angka 12, itu bilang juzuk pertamanya apa? Mu'rab. Ithna asyara, ithnai asyara. Makanya irabnya irab musanna. Pakai alif, ithna asyara, atau pakai iya isnai asyara ketika mansub dan ketika majrur. Itu bilangan biasa. Tapi kalau untuk bilangan tertibi seperti ini, semuanya mabni. Al-Hadiya Asyara, Al-Thaniya Asyara, Mabni Alal Fathah, Mabni Fathah Al-Jus'ain, ya. Dua-dua bagian itu dia Mabni Al-Fathah. Jadi As-Sadisa Asyara. Jadi kalau dia Mabni, Mabni dia tidak berubah. Maka itu apa? Maka dia di sini tidak, dia harakatnya Dhammah. Kenapa? Kerana Mabni Al-Fathah. Jadi Irabnya tetap sebagai na'at. Na'at. Maka As-Sadisa ada alif lamnya kerana ma'rifah kan? Ya. Ad-Darsu Ma'rifah, maka ada tertib juga harus ma'rifah. Yang dimakrifahkan adalah satuannya. Satuannya harus dimakrifahkan. As-Sadisa Asyara, As-Sabi Asyara. Itu dimakrifah. Adapun yang puluhannya, belasannya, itu tidak. Maka kata asyaranya tidak kasih alif lam. Itu kaidahnya. Jadi ini As-Sadisa Asyara adadu murakkabun mabni ala al-fath al-jus'ain fi mahalli raf'in na'tun lid-dars. Nah itu lebih kurang i'rabnya. Paham tak? Paham tu Ustaz. Iya. Iya. Kalau baca ad-darsa tetap saja ada As-Sadisa Asyara juga. As-Sadisa Asyara tetap dia tidak berubah. Baik. Tidak berubah kerana dia mabni. Jadi kalau ad-darsa dibaca berarti apa jumlah fi'liyah yang dibuang adalah fi'il ay aqra'ud darsa, takdirnya aqra'ud darsa ya. Tetapi umumnya ditakdir kenapa dia sebagai apa khabar yang bagi tidak yang mahdhuf ya. Terus selanjutnya al mudarisu ya abdas salami taib yakfi ya abdas salami. Kenapa antum baca abda? Apakah itu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Nah, mu'rab apa hukumnya sini? Mansub. Mansub. Jadi kenapa dia mansub? Munada mudhaf. Iya, munada mudhaf. Iya. Munada mudhaf. Coba dijelaskan sedikit apa saja hukumnya munada ini? Munada ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Mabni. Taib. Mabni seperti apa contohnya? Mabni ya dokturu. Ya, sudah banyak sini ya, ya dokturu. Nah, ini apa? Munada ini ada kalanya alam mufrad. Iya kan? Alam mufrad. Iya. Alam mufrad. Alam itu adalah nama orang, nama tempat, nama negara, ya itu alam ya. Jadi seperti nama orang ya Zaidu, ya Muhammadu. Nah ini bagaimana ya hukumnya pak? Mabni ala dhamm. Mabni apa? Mabni ala dhammi ya Salihu, ya Zaidu, ya Lutu. Itu mabni ala dhamm. Kenapa mabni apa? Kenapa alam mufrad? Ya. Kemudian yang kedua munadanya apa? Munada nakirah maksudah. Sudah. Apa nakirah maksudah? Oh ya, yang sudah dimaksud. Ya, nakirah yang dimaksud. Yang dimaksud. Ya, tadi itu ya dokturu, ya kan? Makanya mabni ala ma yurfa'u bih. Jadi istilahnya apa? Mabni ala ma yurfa'u bih. Dia mabni atas tanda rafaknya. Kalau tanda rafaknya dhamma, mabni ala dhamma. Kalau tanda rafaknya alif, mabni ala alif. Kalau tanda rafaknya waw, berarti mabni ala waw. Ya. Jadi nakirah maksudnya itu nakirah yang sudah dimaksud oleh berbicara. Nah, ini sudah dijelaskan beberapa kali, tapi ini kita merajaah kembali. Ya, kita inginkan seorang murid kan, ya talibu, muridnya banyak di situ, tapi yang diinginkan adalah murid tertentu, maka pakai apa? Nakirah maksudnya ya talibu. Ya, wahai mahasiswa, ya tilmidhu, ya waladu. Itu mabni ala ma yurfa'u bi. Kalau dia dua orang, ya waladani. Dua orang, mabni ala alif. Ya waladani. Ya. Itu mabni ala betubina'i alif, li'anuh musanna. Itu istilah apa? Istilahnya apa? Mabni ala ma yurfa'u bi. Mabni ala ma yurfa'u bi. Dia dimabni atas tanda rafa'nya. Nah, tanda rafaknya apa? Kalau tanda rafaknya dhamma, mabni ala dhamma. Tanda rafaknya alif, mabni ala alif. Tanda rafaknya waw, mabni ala waw. Ya na'imuna. Ya na'imuna. Itu na'imun adalah nakira maksudah. Mabni ala waw. Li'anau jama' mudhakar salim. Nah, kemudian lagi apa? Mu'rab, ya kan? Mu'rab. Nah, mu'rab. yaitu mansub. Lebih tepatnya apa? Mansub. Yang kedua mansub. Mansub apa? Mansub ala ma yunsabu bih. Juga begitu, sama. Mansub ala ma yunsabu bih. Dinasabkan dengan tanda nasabnya. Atas tanda nasabnya. Kalau tanda nasabnya fathah, fathah. Kalau ya, ya. Kalau alif, alif. Nah, itu kembali kepada kata masing-masing. Nah, ini ya, ya abdassalam. Nah, jadi dia mansub. Kalau dia mudaf, ya mudaf. Mansub ala ma yunsabu bih. Ya abdassalam. Ya Aba Bakrin. Apa tanda nasabnya? Alif. Alif. Kenapa? Li'annahu asmal khamsa. Nah, minal asma. Minal asma. Bukan asmal khamsa. Cuma satu itu. Kalau asmal khamsa itu banyak isim kan? Min. Nah, termasuk minal asmail khamsa. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Umar. Ya itu. Ya, umpamanya ya muwadh. Ya sa'iki sayyarah. Ya sa'iki as-sayyarati. Wahai para supir. Sa'ikina. Ya kan? Ya. Nah, ini mudhaf. Maka tanda, tanda nasabnya apa? Ya. Kena jamak mudzakkar salim. Nah, apalagi nakirah ghairu maksudah. Nah, kalau tadi maksudah, sekarang nakirah ghairu maksudah. Apa maksud nakirah ghairu maksudah? Nakirah yang tidak jelas maksudnya. Iya. Nakirah yang tidak tertentu orangnya. Jadi siapa saja. Nah, itu nakirah ghairu maksudah. Yang tidak dimaksud, artinya tidak tertentu. Nah, berarti dia mansub. Tanasabnya apa? Mansub ala ma yunsabuhi juga. Dinasabkan atas tanda nasabnya. Kalau tanda nasabnya fathah, fathah. Kalau ya, ya. Nah. Ya rajulan, ya waladan. Wahai anak. Ya siapa saja di antara mereka. Ya marran, wahai orang yang lewat. Nah, kalau dia jamak, ya naimina. Wahai orang-orang yang tidur. Siapa saja yang tidur. Nah, tidak ditentukan orangnya. Ya naimina. Nah, itu jamak. Jamak dzakar salim. Mansub ala ma tunsabu al-ya. Nah, ini namanya apa? Mansub ala ma yunsabu bih. Nah, ini pelajaran yang lalu. Tay ahsanta barakallahu fik. Afik barakallahu. Iya. Jazakallahu khair ya. Akhir ya. Masyaallah barakallahu fik. Sudah kita mulai pembahasan dari qaid dalam pelajaran ke-16. Sekata atau satu baris satu baris tentu saja ya. Yeah. Harus diperinci secara baik insyaallah. Dan ini akan bermanfaat bagi kita untuk mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya yang sudah dibahas. Nah, coba nanti ya. Coba nanti sebagai tugas ya, PR ya, wajib manzili. Coba antum perhatikan ya kalimat perkata ini. Kalau bisa perkata perhatikan, kenapa harakatnya begini? Kenapa gini? Kenapa begini? Iya, coba diperhatikan di situ. Nanti insyaallah minggu depan atau pekan depan kita akan tanya ya. Kita akan tanya seperti uhanniuka bi fawzika fi musabaqati hifdzil qur'anil karimi wa tajwidihi. Nah, nanti kita akan tanya kenapa al-karimi, kenapa al-qur'ani. Nah, ini untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang lalu untuk memantapkan. Begitulah sampai selanjutnya. Insyaallah pertanyaan adalah sekitar kaedah yang sudah dipelajari. Iya. Adapun belum, tidak akan kita tanyakan. Iya. Baik, mungkin tadi sebagai mukadimah pembahasan kaidah dan mungkin akan kita lanjutkan pendengar dan pemirsa Raja TV pada kesempatan pekan yang akan datang insyaallah. Dan sudah diberikan isyarat oleh Ustaz terkait dengan wajib al-manzil, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk dicoba dikerjakan di rumah, yaitu kaidah-kaidah dari nahwu dan nahwu yang terdapat dalam bab ini. Silakan dibuka kembali catatannya, baik di jilid kedua dan di jilid pertama, atau dari buku-buku yang mungkin menjadi sumber rujukan yang lain yang Anda miliki. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ada pembacaan dari salah satu pendengar ketika mengucapkan antara nun dengan huruf ikhfa, apakah memang ditajwidkan atau ikhfanya Ustaz? Ya, enggak berlaku ya. Iya. Di sini tidak berlaku guna ikhfa izhar, tidak berlaku. Yang berlaku adalah makharij, ya, makharij hurufnya yang berlaku. Mungkin seperti kalimat fakuntu mashghulan, tidak fakuntu. Bukan fakuntu, enggak. Fakuntu mashghulan. Begitu qalqalah enggak berlaku. Iya. Ya aba, ya abda salam, enggak berlaku. Ya abda, baca seperti biasa saja, tidak dikalqalahkan, tidak ada hukum di sini karena ini bukan ayat Quran. Iya, hatta hadis pun tidak berlaku, itu pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih, jumhur ulama mengatakan hukum tajwid tidak berlaku kepada hadis, hanya Al-Quran. Kenapa Allah katakan waratil Qur'ana tartila? Nah. Al-Quran di situ, bukan az-zikir ya. Kalau az-zikir mungkin bisa masuknya apa? Hadis kan? Karena zikir itu maknanya luas ya. Nah, tapi situ Al-Quran, waratil Qur'ana tartila, berarti hanya Qur'an diperintahkan untuk secara tartil, artinya dibaca sesuai dengan tajwidnya. Adapun makhraj, dan itu memang apa tetap sesuai dengan makhraj, karena terkait dengan makna, karena bacaannya salah, hal makhrajnya akan salah makna. Nah, itu tetap berlaku. Itu namanya dalam bahasa namanya pelajaran al-aswad. Al-aswad, iya. Siapa saja yang belajar bahasa Arab pemula mesti diajarkan al-aswad itu. Pelajaran al-aswad itu sangat penting, meluruskan bacaan atau meluruskan apa huruf-huruf. Ya. Nah. Karena itu akan berpengaruh kepada makna. Ya. Nah, kalau itu tetap berlaku makhraj huruf. Ya. Jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya ada di pembahasan sebelumnya di latihan ke-15 yang belum lama kita bahas, apa makna syaghala dengan tanpa tasydid dengan syaghala, dan apa perbedaan antara keduanya pada kalimat-kalimat yang lain juga, seperti juga disebutkan sadaqah dengan saddaqah. Nah, insyaallah kita akan masuk kepada di sini sudah ada apa kaidah ya. Di sini bab ini masalah tasrif, insyaallah akan kita jelaskan, karena setiap wazan itu memiliki makna tersendiri. Ya, kita tidak belum masuk ke sana, insyaallah. Itu cobalah lihat di tamarin di latihan itu terkait dengan kaidah ini, masalah saraf ya. Sulasi mujarad dan sulasi mazid ya. Itu insyaallah kita akan singgung insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Baik, pendengar pemirsa TV, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah saraf ya, yang sebagaimana ada pada latihan terakhir di pelajaran ke-15 sebagai mukaddimah, dan insyaallah akan dibahas secara terperinci pada latihan ke-16 yang akan kita mulai pada pertemuan ini dan yang pertemuan yang akan datang. Sementara mungkin ini dulu saja pertanyaan kita sebagai ikhtitam, silakan. Baik, jazakumullah khair jaza, syukran jazilan atas keikutsertaan antum kajian ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi antum semuanya untuk bisa menyerap pelajar ini. Wallahu alam, kita akhiri dan kita tutup dengan doa subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.